وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد، فإخوان في الدين وإخوة في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله على حسب أن المولين إن شاء الله تعالى إذا كان موجودا ويجرم كتاب على كتاب حلية طالب العلم لفضيلة الشيخ العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. Kita akan masuk pada adab penuntut ilmu yang ketujuh. Qala rahimahullah at-tahalli bi raunatil ilm. Hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Dengan keindahan ilmu. Keindahan ilmu tentunya yang paling utama adalah keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, akidah yang sahihah, tauhid yang benar, tauhid yang lurus, yang murni, yang tidak tercampurkan sedikit pun oleh noda-noda kesyirikan dan kotoran-kotoran kekufuran, kebid'ahan dan kemaksiatan. Ini keindahan ilmu yang paling utama. Akan tetapi, Syekh ingin menekankan di sini tentang keindahan ilmu yang bisa disaksikan oleh mata. Yang bisa disaksikan oleh mata dan didengarkan oleh telinga dan dirasakan secara langsung oleh orang-orang yang bergaul dengan kita. Seorang penuntut ilmu, seorang muslim, hendaklah nampak di dalam dirinya keindahan ilmu. Kenapa yang seperti ini akan beliau tekankan? Dikarenakan seorang penuntut ilmu itu membawa amanah ilmu. Bukan sekedar amanah ilmu, tetapi hakikatnya seorang penuntut ilmu itu adalah gambaran dari agama Islam yang mulia ini. Di mana manusia melihat keindahan Islam? Tentunya tidak cukup hanya tertera di dalam Al-Quranul Karim, hanya tertera di dalam hadis-hadis atau dalam kisah-kisah para ulama. Yang paling penting adalah bagaimana keindahan Islam diamalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga terlihat keindahan Islam di dalam diri kita memiliki suatu hakikat, bukan hanya sekedar teori di dalam kitab-kitab. Dan manusia akan menilai. Sampai di antara mereka ada yang mengambil kesimpulan-kesimpulan yang sangat sempit sekali. Bahkan kebanyakan manusia demikian. Ketika mereka melihat kaum muslimin, maka mereka akan berkesimpulan Islam itu seperti itu. Islam demikian adanya. Maka kaum muslimin bertanggung jawab kepada umat manusia untuk menampakkan Islam dengan sebaik-baiknya. Sama halnya dengan seorang penuntut ilmu. Ketika misalkan dia terjatuh dalam suatu penyimpangan, suatu hal yang tidak disukai oleh manusia, maka orang akan mengatakan memang kelompok mereka seperti itu. Demikian. Misalkan seorang wanita muslimah yang berjubah besar, apalagi ditambah dengan menggunakan cadar. Walhamdulillah, nikmat dari Allah. Ketika manusia melihat dari dirinya sesuatu yang tidak baik, maka banyak di antara manusia yang berkesimpulan memang yang pakai cadar begitu modelnya, begitu akhlaknya. Jadi bukan sekedar tanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi terhadap ilmu, terhadap dakwah kepada manhaj yang hak, bahkan terhadap Islam itu sendiri. Sehingga seorang penuntut ilmu itu haruslah menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu. Qala rahimahullah, at-tahalli bi raunatil ilm husnul tamthil. Hendaklah seorang penuntut ilmu menghiasi dirinya dengan keindahan ilmu, yaitu perangai yang baik, wal hadis salih, dan jalan yang saleh, jalan yang baik. Min dawamis sakinah, dari ketenangan yang terus menerus ada padanya. Wal waqar, kewibawaan. Wal khusyu, kekhusyukan. Wat tawadu, ketawaduan, merendah diri, tidak menyombongkan diri. Waluzumil mahajjah, dan terus menerus berada di atas jalan yang lurus. Bi'imaratil zahir wal batin, dengan memakmurkan dirinya dengan akhlak-akhlak tersebut, baik zahir maupun batin. Wattakhalli an nawaqidha, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang dapat merusak akhlak-akhlak mulia tersebut. Dan ini adalah beberapa akhlak yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Baik. Demikianlah yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Terlihat lain daripada orang kebanyakan. Bagaimana berbicaranya, bagaimana bersikapnya, semuanya. Dia harus menjaga kehormatannya, menjaga kemuliaannya dengan menjauhi hal-hal yang dicela, baik dicela oleh syariat maupun dicela oleh manusia. Wa an Ibn Sirin rahimahullahu taala qala, dan dari Al-Imam Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in yang mulia, semoga Allah merahmatinya. Muhammad bin Sirin min kibari tabi'in, salah seorang ulama besar dari kalangan tabi'in. Dan beliau adalah anaknya Sirin. Sirin itu siapa? Sirin adalah anak kecil yang dulu ditangkap kaum muslimin sedang beribadah di gereja di negeri Syam. Kemudian ditawan sebagai budak. Pada akhirnya dia masuk Islam, dan dari keturunannya lahir ulama-ulama besar. Dan Muhammad bin Sirin punya seorang saudara wanita yang juga dikenal dengan ilmu dan ketakwaannya, yaitu Hafsah bintu Sirin. Hafsah bintu Sirin ini termasuk tabi'iyah yang banyak disebutkan para ulama karena ilmu dan ketakwaannya. Beliau berkata, Imam Muhammad bin Sirin, semoga Allah merahmatinya, beliau berkata, kanu yata'allamuna al-hadiya kama yata'allamuna al-ilm. Dahulu para ulama mempelajari al-hadiyu, jadi petunjuk yang baik, adab yang baik, sebelum mereka mempelajari ilmu. Di sini semakin menguatkan kepada kita apa yang menjadi tujuan dari kitab ini, bahwasannya untuk meraih ilmu perlu adab. Perlu adanya adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu agar dia bisa sampai kepada ilmu yang bermanfaat. Beliau mengatakan mereka dahulu, yakni para sahabat dan para pembesar tabi'in, tidaklah mereka menuntut ilmu sebelum mereka tahu adab-adab yang benar di dalam menuntut ilmu. Demikian yang dicontohkan para ulama kita. Berarti permasalahan adab bagi seorang penuntut ilmu sangatlah penting sekali. Wa an Raja ibn Haywah rahimahullahu ta'ala annahu qala li rajulin. Dan dari Raja bin Haywah, semoga Allah merahmatinya, bahwasannya beliau berkata kepada seseorang, hadisna, sampaikanlah kepada kami hadis. Wala tuhadisna an mutamawit wala ta'an. Iya. Tetapi janganlah engkau menyampaikan kepada kami satu hadis yang berasal dari seorang rawi yang mutamawit. Jelaskan selanjutnya yang dimaksud dengan mutamawit ay laisa nashitan fi fi'lil khair, yaitu orang yang tidak memiliki semangat di dalam melakukan kebaikan. Jangan sampaikan hadis dari orang seperti ini. Wala ta'an, dan tidak pula orang yang ta'an. Ta'an ay sabun yat'anun nas wa yasubbu fihim. Ta'an itu maknanya adalah orang yang suka mencaci, yang suka mencelah manusia dan merendahkan kewibawaan mereka, kehormatan mereka. Jangan riwayatkan hadis dari orang seperti ini, karena dia tidak memiliki adab, dia tidak memiliki semangat kepada kebaikan, dan dia suka mencaci atau mencerca manusia. Dan Nabi SAW telah mengingatkan, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan membunuhnya adalah kekafiran. Rawahu al khatib fil jami'. Dua asar tadi, yaitu dari Ibn Sirin dan Raja bin Haywah, diriwayatkan oleh al khatib al baghdadi dalam kitabnya al jami', yakni jami' bayanil ilmi wa fadlih. Baik. Waqala, dan beliau berkata, yani khatib al-Baghdadi, yajibu ala talib al-hadith ayyatajannab al-la'ba. Wajib bagi seorang penuntut ilmu hadith untuk menjauhi main-main. Dikatakan di sini talibul hadith sebab hadith adalah ilmu yang paling menonjol, yang paling dikejar para ulama. Tapi bukan maknanya hanya khusus penuntut ilmu hadis saja, tidak. Tetapi seluruh penuntut ilmu agama. Dan dahulu ulama belajar seluruh ilmu. Ulama belajar dahulu seluruh ilmu. Yang paling utama tentunya akidah. Cuman mereka dasarkan akidah mereka kepada hadis-hadis yang sahih, sehingga mereka mengejar hadis, sehingga yang menonjol istilah talibul hadis. Kata beliau, wajib bagi talibul hadis, yakni talibul ilm, ayyatajannab al-la' untuk menjauhi main-main. Wal-abas, dan perbuatan sia-sia. Wattabadzul fil majalis, dan terlalu banyak duduk-duduk santai dengan teman-teman, terlalu banyak bergaul. Iya, ini harus dijauhi seorang penuntut ilmu, karena akan hilang waktunya sia-sia. Bisakaf, bermajlis dengan mengucapkan ucapan-ucapan kebodohan. Waddahik, tertawa. Walqahqaha, terbahak-bahak. Wakasratit tanadur, demikian pula bermajlis dengan banyak mengucapkan kata-kata yang asing atau cerita-cerita yang unik, sehingga membuat orang tertawa dan semakin betah untuk terus bermajlis dengannya. Wa idmanil muzah wal iktsar minhu, Dan hendaklah dijauhi banyak bercanda, tenggelam dalam percandaan dan memperbanyaknya. Fa innama yustajazu minal muzah biyasirihi wa nadirihi wa tarifihi. Hanyalah bercanda itu dibolehkan kalau sedikit tidak banyak, kadang-kadang, dan hanya dilakukan di waktu-waktu tertentu saja, tidak terus-menerus. Iya, bercanda boleh, tetapi jangan terlalu banyak, jangan terlalu dilakukan terus-menerus, kadang-kadang. Iya, dan bahkan terkadang dituntut untuk menyenangkan saudara kita, idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke dalam hatinya. Tetapi tidak dilakukan terus-menerus. Bukan adat seorang penuntut ilmu. Walladhi la yakhruj an hadi haddil adab wa tariqatil ilm. Dan juga, itu syarat yang pertama tadi ya, bercanda. Bercanda boleh kadang-kadang. Dan juga tidak keluar dari batasan adab dan jalan ilmu. Iya. Ini syarat yang kedua. Tidak keluar dari batasan adab dan jalan ilmu. Walaupun bercanda, walaupun main-main, tidak boleh mengeluarkan misalkan ucapan-ucapan kotor atau berdusta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Wailul liman yakdzib liyudhika bihil qaum." Celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Makanya profesi pelawak dengan cara berdusta itu tidaklah dibenarkan di dalam syariat. Celaka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang berdusta demi membuat orang tertawa. Syarat yang kedua. Iya. Fa amma muttasaluhu wa fahishuhu wa sakhifuhu wa ma awghara minhu as-sudur wa jalbu syarr fa innahu madhmum. Adapun bercanda yang terus-menerus, demikian pula bercanda dengan ucapan-ucapan kotor atau ucapan-ucapan jelek, dan juga bercanda yang memanaskan hati. Dia maksudkan bercanda, tapi orang yang dengar enggak senang, suka nyinggung atau melahirkan kejelekan, fa innahu madhmum, maka yang seperti itu tercela. Iya. Kata Syekh, wa kasratul muzah wad dhahik yad'u min al qadar wa yuzilu al muru'ah. Dan banyak bercanda dan tertawa itu menghilangkan kewibawaan seseorang dan menghilangkan sifat muru'ahnya. Nanti akan datang insyaallah taala tentang definisi muru'ah. Baik. Inilah penjelasan adab-adab yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu. Di antaranya yang perlu kita tekankan di sini, bahwasannya seorang penuntut ilmu menjauhi banyak main dan melakukan hal-hal yang sia-sia. Ini tercela di dalam syariat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda baiknya keislaman seseorang, dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya atau yang bukan urusannya. Dan intinya semua permainan tercela di dalam syariat. Tercela dalam syariat kecuali beberapa saja. Disebutkan dalam beberapa hadis, di antaranya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi khuffin au hafir au naslin. Tidak ada perlombaan. Perlombaan adalah salah satu bentuk main-main. Tidak ada perlombaan yang dibolehkan kecuali pada khuf, yakni menunggang unta, menunggang unta, au hafir atau hafir atau menunggang kuda, au nafal atau memanah. Ini di antara perlombaan atau permainan yang dibolehkan dalam syariat. Artinya selain itu enggak dibolehkan. Iya. Enggak dibolehkan di sini bisa dalam artian dia haram atau makruh. Iya. Atau minimal mubah tetapi dapat mengantarkan kepada keharaman. Iya. Dan di sini dibolehkannya menunggang unta, kuda, demikian pula memanah, dikarenakan itu termasuk persiapan-persiapan jihad fi sabilillah. Maka kiaskan olahraga yang lain yang semisal itu, kalau dia termasuk dapat menguatkan jihad, dapat menguatkan tubuh untuk persiapan jihad, tidak mengapa insyaallah ta'ala. Baik. Dan dalam riwayat Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah azza wa jalla yudkhilu bis-sahmil wahid thalathata nafarin al-jannah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam surga dengan satu panahan tiga orang. Tiga orang Allah masukkan ke dalam surga hanya dengan satu lemparan panah. Siapa saja mereka? Sani'ahu yahtasibu fi san'atihi al-khaira. Orang yang membuat panah itu. Orang yang membuat panah itu, ketika dia membuatnya, dia mengharapkan kebaikan. Yakni dia niatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pentingnya niat dalam amalan seorang hamba. Iya. Dia akan mendapatkan pahala. Seperti juga di dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innaka lan tunfika nafqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha." Sesungguhnya engkau tidaklah memberikan suatu nafkah dengannya engkau mengharapkan wajah Allah kecuali engkau akan mendapatkan pahalanya. Hatta mataj'aluhu fi fihi imra'atik. Sampai suapan yang engkau letakkan di dalam mulut istrimu. Iya. Maka harus diniatkan untuk kebaikan, diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Warramiya bihi. Demikian pula yang melemparkan panah itu. Wa mundilahu. Demikian pula orang yang membantu memungut panah. Apakah dia membantu memungut panah musuh kemudian diserahkan kepada pemanah, ataukah anak panah yang sudah disiapkan? Iya. Semua yang terlibat di dalam permainan itu Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam surga apabila mereka meniatkan untuk kebaikan, yakni untuk jihad fi sabilillah. Ya, dan yang lebih tepat di sini maksudnya ketika mereka berjihad. Iya. Warmu warkabu wa antarmu ahabbu ilayya min antarkabu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan lemparlah dan naikilah kuda kalian. Yani lemparlah panah kalian dan naikilah kuda kalian. Dan kalian melempar panah itu lebih aku sukai daripada menunggang kuda. Laisa minal lahwi illa salatun. Tidaklah termasuk permainan yang sia-sia kecuali tiga. Ini yang menjadi syahid kita. Tidaklah termasuk permainan yang sia-sia kecuali tiga. Ta'dibur rajul farasahu. Seseorang mendidik atau melatih kudanya. Ya. Biar kencang larinya. Biar mengerti teknik-tekniknya. Iya. Wa mula'abatuhu ahlahu. Dan seseorang yang mencumbui istrinya. mencumbui istri, bagian dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, agar rumah tangga itu semakin langgeng, semakin harmonis. Maka permainan seperti ini tidak tercela. Wa ramyuhu bi qawsihi wa nablihi. Demikian pula seorang yang melempar panah dengan menggunakan busurnya dan anak panahnya. Iya. Wa man taraka ramya ba'da ma 'alimah raghbatan anhu fa innaha ni'matun tarakaha. Maka barang siapa meninggalkan keahlian memanah setelah dia mengetahuinya karena tidak suka lagi, maka itu adalah sebuah nikmat yang dia tinggalkan. Dalam riwayat yang lain, nikmatun kafaraha, nikmat yang dia ingkari. Iya. Dan kata Syekh Nusaimin rahimahullahu taala dalam syarah beliau, masuk di zaman ini adalah melatih diri dengan menggunakan senjata-senjata modern dan lain sebagainya. Iya. Tentunya ketika dibutuhkan. Baik. Maka ini permainan-permainan yang dibolehkan di dalam syariat. Adapun selain itu, maka dicela di dalam syariat yang mulia ini. Baik. Dan yang dimaksud dengan al-abas, sesuatu yang sia-sia, ayyaf ala fi'lan la da'ya lahu au yakulu qawlan la da'ya lahu. Seorang melakukan satu perkara yang tidak perlu dia lakukan, atau mengucapkan suatu ucapan yang tidak perlu dia ucapkan, itu namanya perbuatan atau ucapan sia-sia. Iya. Maka ini yang harus dijauhi oleh seorang penuntut ilmu. Demikian pula seperti yang dijelaskan Syekh tadi, kejelekan di dalam majelis, ucapan-ucapan yang jelek, tertawa, terbahak-bahak, banyak memunculkan hal-hal yang aneh, yang unik, biar orang tertawa. Iya. Tenggelam di dalam percandaan, maka hal ini mesti dihindari oleh seorang penuntut ilmu, la siyama inda amatin nas. Terlebih lagi ketika dia berada di tengah-tengah orang-orang awam. Iya. Kalau sesama penuntut ilmu, mungkin kondisinya lebih ringan. Tetapi ketika dia bersama orang-orang awam, maka mereka akan memberikan penilaian-penilaian yang jelek, bahkan bisa jadi mereka menilai jelek terhadap agama yang mulia ini. Sebab orang-orang yang membawanya berakhlak seperti itu. Wa qad qila. Dan Syekh berkata, telah dikatakan, man aktsara min syai'in urifa bihi. Barang siapa memperbanyak sesuatu, dia akan dikenal dengannya. Ini semacam menjadi kaidah di dalam masyarakat. Man aktsara min syai'in urifa bihi. Siapa yang memperbanyak sesuatu, dia akan dikenal dengannya. Kalau dia suka buat orang tertawa, maka dia mungkin akan dapat julukan pelawak dan seterusnya. Iya. Jadi jauhi. Jauhi hal-hal yang tercela agar kita tidak kemudian dikenal dengan sesuatu yang tercela. Wa tajannab hatika saqatat fi mujalasatika wa muhadatsatika. Maka jauhilah hal-hal yang tercela tersebut di dalam majelismu dan dalam pembicaraan. Iya. Wa ba'du man yajhal yadhunnu anna at-tabassut fi hadha aryahiyah. Dan sebagian orang jahil menyangka bahwasannya masuk ke dalam permasalahan ini secara berlebih-lebihan adalah demi untuk menenangkan jiwa. Iya. Padahal tidak seperti itu. Justru bisa merusak seseorang. Wa anil Ahnaf bin Qais qala. Dari Al-Ahnaf bin Qais beliau berkata, jannibu majalisana zikran nisa wa ta'am. Inni ubghidu ar-rajul yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Ulama dahulu, ulama ussalaf tidak suka dengan pembicaraan yang sia-sia, terutama pembicaraan tentang wanita dan tentang apa yang dimakan oleh seseorang. Ini kalau laki-laki yang berbicara. Iya. Kalau wanita ya sebaliknya. Tidak suka tercela. Para ulama tidak suka karena tercela. Berbicara tentang laki-laki dan berbicara tentang makanan-makanan. Kata Al-Ahnaf bin Qais rahimahullahu taala, "Jannibu majalisana dzikran nisa wat ta'am." Jauhkanlah dari majelis-majelis kita penyebutan tentang wanita dan makanan. Inni ubghidu ar-rajul yakunu wassafan li farjihi wa batnihi. Sesungguhnya saya tidak suka seseorang yang suka mensifatkan sesuatu tentang kemaluannya dan perutnya. Iya. Sebab ini termasuk perkara-perkara yang menyibukkan dari hal-hal yang bermanfaat dan menyibukkan dari ilmu yang bermanfaat. Apalagi kalau sampai sepasang atau salah seorang dari suami dan istri menyebutkan tentang apa yang terjadi atau hubungan dan kemesraan antara dia dengan istrinya. Iya, atau seorang istri dengan suaminya. Kadang-kadang kita melihat tidak malu mereka bermesraan atau mengeluarkan kata-kata yang mengandung kemesraan di forum-forum umum, di Facebook dan yang lainnya. Padahal ini tercela. Ini sangat tercela. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asharin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah. Ar-rajulu yafdi ila imra'atihi wa tafdi ilayhi thumma yanshuru sirrahuma." Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di antara manusia yang paling jelek di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang mencumbui istrinya. Demikian pula seorang istri yang mencumbui suaminya, kemudian masing-masing dari keduanya menceritakan rahasia mereka berdua tersebut. Iya. Ini termasuk orang yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat, wal iyadzu billah. Demikian pula dalam hadis yang sahih dari Asma binti Abi Bakar, Asma binti Yazid radhiyallahu anha, beliau pernah bercerita. Dahulu ketika kami sedang bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri laki-laki maupun wanita. Maka Nabi mengatakan, "Asa rajulun yuhaddithu bima yakunu bainahu wa bain ahli aw asamra'atun tuhadithu bima yakunu bainaha wa baina zawjiha fa'rammal qawm." Mungkin ada orang yang bercerita tentang apa yang terjadi antara dirinya dengan istrinya. Atau sebaliknya, seorang wanita menceritakan apa yang terjadi antara dirinya dengan suaminya, yakni kemesraan antara mereka. Maka para sahabat pun terdiam ketika itu. Terdiam karena tidak berani dan malu. Faqultu i wallahi ya Rasulullah. Maka kata Asma binti Yazid, "Betul demikian demi Allah ya Rasulullah. Innahum la yaf'aluna wa innahunna la yaf'alna." Sesungguhnya kaum lelaki biasa melakukan yang itu. Demikian pula kaum wanita biasa bercerita yang itu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fala taf'alu fa inna mithla dzalika mithla syaitan." Laqiya syaitanatan fi dhahri at-tariq wa ghasyaha wan nasu yanzurun. Janganlah kalian melakukan itu. Karena yang demikian itu adalah seperti syaitan laki-laki bertemu syaitan perempuan di tengah jalan, kemudian mereka berzina di situ dalam keadaan manusia menyaksikan mereka. Wal iyadzu billah. Demikian kondisinya, tidak boleh bercerita tentang rahasia-rahasia antara suami istri. Iya. Dan tidak termasuk di dalamnya dijelaskan para ulama tidak termasuk di dalamnya apa yang diceritakan oleh sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diambil pelajarannya. Iya. Kalaupun termasuk di dalamnya, maka ini termasuk kategori darurat. Itu pun diungkapkan dengan kata-kata yang tidak vulgar. Seperti para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di pakaiannya masih terdapat air mani. Kemudian istrinya membersihkannya. Bagaimana cara membersihkannya? Itu perlu untuk disampaikan. Kita enggak akan mungkin tahu bagaimana cara membersihkannya kalau tidak disampaikan oleh para istri Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula mandinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri-istrinya, maka ini termasuk dari tujuan pendidikan, tidak termasuk di dalam permasalahan ini. Iya. Seorang penuntut ilmu haruslah menjaga kehormatannya dengan menjauhi hal-hal yang di situ terkandung sesuatu yang dapat menjatuhkan kehormatannya. Sebab dia membawa amanah ilmu, bukan sekedar kehormatan dirinya sendiri. Baik. Sebagai faedah, di dalam syarah Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala ada tanya jawab. Ada yang mengatakan kepada Syekh, apa hukumnya bermain sepak bola? Apa hukumnya bermain sepak bola? Maka Syekh mengatakan, tidak mengapa. Bermain sepak bola tidak mengapa dengan syarat. Dengan syarat. Syarat yang pertama, menggunakan pakaian yang menutup aurat. Iya. Yang dimaksud Syekh di sini laki-laki ya, bukan perempuan. Yang kedua, tidak melalaikan dari kewajiban. Yang ketiga, tidak mengandung cacian atau makian. Yang keempat, tidak dilakukan sepanjang hari. Yakni kebanyakan waktunya di hari tersebut dihabiskan untuk bermain-main. Main sepak bola maupun main yang lainnya. Iya. Cukup sesaat-sesaat saja. Dan kata Syekh, bermain sepak bola tidak diragukan lagi akan menyehatkan badan dan menguatkannya. Dan ini bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Maka kiaskan. Kiaskan pada olahraga yang lainnya. Kata Syekh, la syakka annaha tunashshitul badan wa tuqawwih wa hadha mufidun li talibil ilm. Tidak diragukan lagi. Permainan sepak bola tersebut menyehatkan badan dan menguatkannya, dan ini bermanfaat bagi seorang penuntut ilmu. Iya. Demikian pula Syekh menjelaskan bahwasanya terkadang sebagian pemuda mengajak teman-temannya untuk bermain sepak bola. Baik. Kemudian permainan-permainan seperti ini oleh sebagian orang dikatakan sebagai metode dakwah. Sebagian yang lain mengingkari itu metode yang bid'ah. Iya. Maka yang benar kata Syekh, dalam permainan-permainan seperti ini bukan metode dakwah, tetapi dia hanyalah metode ta'liful qulub, untuk menyatukan hati. Artinya, kadang perlu seorang penuntut ilmu itu dia mau mendakwahi teman-temannya. Iya. Diajak bermain-main untuk mengakrabkan diri. Untuk mengakrabkan diri. Sehingga ketika dia mau menyampaikan ilmu, mereka lebih senang untuk menerimanya. Itu maksudnya. Terkadang itu bermanfaat di dalam hal-hal yang seperti itu. Baik. Qala rahimahullah, wa fi kitabil muhaddats Al-Mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu fil qada. Dan dalam kitab atau ketetapan Al-Muhaddats Al-Mulham Amirul Mukminin Umar bin Khattab, seorang yang muhaddats, yakni yang mendapatkan seperti para nabi atau semisal, ya, enggak persis tapi semisal, seakan ada bisikan-bisikan kepada kebenaran. Al-Mulham, yang mendapatkan ilham, yang mendapatkan ilham. Siapa beliau? Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ini seperti dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam As-Sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad kana fi ma qablakum minal umam muhaddatsun." Sungguh sebelum kalian dari umat-umat terdahulu ada orang-orang muhaddatsun. Dia seperti mendapatkan wahyu, tapi bukan wahyu seperti para nabi dan rasul. Fa in yakun fi ummati ahadun fa innahu Umar. Apabila ada yang seperti itu di tengah-tengah umatku, maka itu adalah Umar. Maka itu adalah Umar. Dalam riwayat yang lain juga dari Abi Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laqad kana fi man kana qablakum min bani Israil rijalun yukallamuna min ghairi ay yakunu anbiya." Sungguh sebelum kalian dari kalangan Bani Israel ada orang-orang yang diajak bicara, padahal mereka bukan para nabi. Yakni ada malaikat yang menyampaikan kepada mereka sebuah pembicaraan, mereka mendengarkan tapi mereka bukan para nabi. Fa iyyakum min ummati minhum ahadun fa Umar. Maka apabila di tengah-tengah umatku ada yang seperti itu, maka dialah Umar. Iya, maka dialah Umar. Di sini para ulama sampai ada yang menjadi iskal terhadap mereka. Jadi sebuah permasalahan yang perlu dipecahkan. Siapakah yang lebih utama kalau seperti itu keadaannya? Abu Bakar ataukah Umar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dalam riwayat yang lain beliau mengatakan, andaikan ada nabi setelahku, maka Umar. Sehingga para ulama iskal, ini yang lebih mulia Abu Bakar ataukah Umar? Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mentahqiq, justru yang lebih mulia adalah Abu Bakar. Sebab Abu Bakar menyepakati kebenaran tanpa ada wasitah, tanpa semacam mendengarkan bisikan atau sentuhan di dalam jiwanya, dia langsung menyepakati kebenaran. Allah berikan taufik. Iya, justru di situ yang lebih bakar, yang lebih utama adalah Abu Bakar. Dan terlihat di dalam banyak sekali permasalahan-permasalahan. Di antaranya ketika perjanjian Hudaybiyah, Umar termasuk di antara banyak sahabat yang ketika itu awalnya tidak menerima. Ini nampaknya merugikan kaum muslimin. Mereka belum bisa melihat ke depan manfaat bagi kaum muslimin kalau perjanjian Hudaybiyah ini diteruskan. Maka Umar termasuk di kalangan sahabat yang tidak suka pada awal kali. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban bahwa kelak ini akan menjadi kebaikan bagi kaum muslimin. Ternyata Umar mendatangi Abu Bakar, Abu Bakar pun memberikan jawaban yang sama, persis seperti yang dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka selang beberapa tahun terlihat luar biasa keuntungan-keuntungan perjanjian Hudaybiyah bagi kaum muslimin. Disitulah terlihat bagaimana Abu Bakar menyepakati kebenaran. Demikian pula dalam peperangan melawan orang-orang yang murtad dan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Orang-orang yang tidak mau membayar zakat diperangi oleh Abu Bakar. Ketika itu para sahabat yang lainnya masih ragu, termasuk Umar yang ketika itu masih ragu. Iya, ini faedah yang dijelaskan para ulama tentang istilah muhaddas dan mulham kepada Umar. Baik. Kata Syekh Bakar, kembali kepada kitab. Syekh mengatakan, di antara ucapan Umar radhiyallahu anhu, "Wa man tazayyana bima laysa fihi syanahu Allah." Dan barang siapa yang berhias dengan sesuatu yang tidak ada padanya, maka Allah akan menjelekkannya. Iya. Maksudnya orang membangga-banggakan sesuatu yang tidak dia miliki. Sok berilmu, padahal dia enggak memiliki ilmu. Datang permasalahan-permasalahan kepadanya, sok dia mau membahas, mau mendalami. Seterusnya, padahal dia sebetulnya bukan orang yang pantas. Iya. Maka siapa yang melakukan seperti itu, Allah akan menjelekkannya. Siapa yang menghiasi dirinya dengan sesuatu yang tidak dia miliki, maka Allah akan menjelekkannya. Wanzur syarhahu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Dan lihat penjelasan ucapan Umar ini dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, yakni dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Ini kitab 3 jilid. Kitab yang sangat bermanfaat sekali, terutama dalam permasalahan-permasalahan usul. Baik. Ini diantara adab yang sangat mulia yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, yaitu dia tidak menyombongkan diri, apalagi menyombongkan diri sesuatu yang tidak dia miliki. Dan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala sebetulnya telah mengingatkan hal ini. La tahtabanna alladina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Wala tahsabannahum bimafazatin minal adab. Janganlah kalian mengira orang-orang yang menyombongkan diri dengan apa yang telah mereka infakkan, wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu, dan mereka senang dipuji terhadap apa yang belum mereka kerjakan. Senang dipuji terhadap apa yang kita kerjakan tercela, apalagi senang dipuji terhadap apa yang belum kita amalkan. Maka janganlah engkau mengira mereka itu akan selamat dari azab. Ya, ayat ini tentang orang-orang yang riya di dalam berinfak, bersedekah. Dan orang-orang yang riya terhadap apa yang belum mereka sedekahkan. Iya. Dan juga di dalam As-Sahihain dari hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man idda'a da'wa kadhibah liyatakassara biha lam yazidhu Allahu illa qillah." Siapa yang mengklaim klaim yang jelek, mengaku-ngaku klaim yang dusta, yakni mengaku-ngaku memiliki sesuatu padahal tidak. Untuk apa? Untuk menampakkan dia memiliki itu banyak. Memiliki hal itu banyak. Apakah dalam ilmu ataukah dalam harta, sama tercela. Ngaku-ngaku punya ini, punya itu. Kalau dalam ilmu misalkan sudah hafal ini, sudah hafal itu, padahal belum hafal. Dalam harta punya ini, punya itu, padahal enggak punya. Supaya dikira memiliki banyak. Maka lam yazidhu Allahu illa qillah. Allah tidak akan menambah kepadanya kecuali kekurangan. Akan disedikitkan apa yang dia miliki tersebut. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutashabbi bima lam yuqta kalabisi taubai zur." Seorang yang merasa senang atau membanggakan sesuatu yang tidak dia miliki, seperti orang yang menggunakan dua pakaian kedustaan. Dan dalam riwayat Asma Beliau bercerita, anna imra'atan qalat ya Rasulullah, bahwasanya seorang wanita berkata, ya Rasulullah, innali darrah. Ya Rasulullah, saya memiliki darrah. Apa itu darrah? Dari kata darar, artinya sesuatu yang membahayakan. Tapi maksudnya di sini adalah madunya. Iya. Fahal alayya junahum in tashabba'tu min zawji ghayra alladhi yu'tini. Maka apakah saya terkena dosa apabila saya membanggakan kepada maduku? Ya. Ini bukan madu beneran ya. Saya membanggakan kepada maduku sesuatu dari suamiku, yakni suami mereka berdua maksudnya. Padahal dia tidak berikan kepadaku. Tujuannya apa? Cuma mau memanas-manasi gitu. Suamiku, ya suami kamu juga ngasih ini, ngasih itu. Padahal tidak. Supaya madunya ini jadi panas. Iya. Pokon, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mutasyabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zuhur." Orang yang membanggakan sesuatu yang tidak dia miliki, maka seperti orang yang mengenakan dua pakaian kedustaan. Dua pakaian kedustaan. Iya. Jadi dia mendapatkan dua dosa sekaligus. Apa maksudnya dua dosa di sini? Dijelaskan para ulama, sesungguhnya seseorang yang menggunakan dua pakaian kedustaan itu adalah seseorang yang menggunakan pakaian kezuhudan di dunia, pakaian zuhud di dunia. Iya. Tetapi yang dia inginkan hanyalah pujian manusia. Ini dia tampil seperti orang yang zuhud, padahal di hatinya tidak zuhud. Dia cuma ingin pujian manusia. Di sisi lain, dia mendapatkan apa? Mendapatkan dosa riya. Menampakkan sesuatu. Padahal yang dia tampakkan pun bukan miliknya. Karena apa? Karena dalam hatinya tidak ada zuhud. Itu maksudnya dua pakaian kedustaan, dua pakaian kebohongan, kepalsuan. Iya, seperti orang yang zuhud cuma untuk ditampakkan kepada manusia, hatinya tidak zuhud. Maka dia mendapatkan dosa sekaligus, dua dosa sekaligus. Pertama dia sudah berdusta. Menampakkan sesuatu yang tidak ada padanya, yang kedua sudah riya. Menampakkan amalan soleh, walaupun hakikatnya bukan amalan soleh. Iya. Maka seorang penuntut ilmu tidaklah patut memiliki sifat seperti ini. Siapa yang memiliki sifat seperti ini, dia tampakkan sesuatu yang tidak ada padanya, maka kata Umar radhiyallahu taala anhu, Allah Subhanahu wa taala akan menyingkap kejelekannya. Iya. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari penjelasan adab-adab seorang penuntut ilmu yang ketujuh. Mudah-mudahan di kesempatan yang akan datang kita akan masuk pada adab yang ke-8. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.